warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مكوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ini seri yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Aqidah Imam Syafi'i karya Imam Al-Barzanji rahimahullahu taala. Baik. Setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan tentang keutamaan mempelajari akidah yang benar, dan juga telah kita terangkan bagaimana ciri-ciri akidah yang benar tersebut, maka di kesempatan ini kita akan melanjutkan masuk di dalam tema yang berkaitan langsung dengan kitab. Jadi kitab yang akan kita kaji ini judulnya adalah sebagaimana yang tertulis di sampul dari buku adalah Aqidah Al-Imam Nasir Al-Hadith wa Sunnah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Ya. Jadi ini akidah Imam Nasirul Hadid, penolong hadid, maksudnya yang memperjuangkan tentang hadid dan sunnah, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah nama dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ditulis oleh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husain. Baik. Berkaitan dengan penulis buku ini, jadi penulis buku ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Rasul bin Abdul Sayyid Al-Husayni Al-Barzanji Al-Syekh Ruzuri Al-Madani. Iya, Al-Syafi'i. Jadi beliau penulis dari asal negeri, beliau dari negeri Irak. Ya. Beliau dari negeri Irak. Dari negeri Irak. Bab Syahrazur itu sebuah desa dekat dengan Kurdistan. Dan itu bagian dari apa? Irak. Kemudian beliau sudah memang apa lahir dan berdomisili di kota Madinah. Karena itu beliau dikatakan Al-Madani. Ya. Jadi Barzanji itu sendiri disebut kepada asalnya dari mana? Dari Iran. Namun domisili beliau di mana? Di Madinah. Dan beliau ini seorang dari fuqaha ahli fikih di madhab Syafi'iyah. Iya. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya Barzanji ini dengan Barzanji penulis qasidah tentang maulid? Ya. Saya kira dikenal ya, sebab ada qasidah maulid dan Barzanji. Jawabannya itu beda orangnya. Kalau ini namanya Muhammad Rasul, kalau penulis qasidah namanya Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim. Ya. Beliau ini masanya lebih dahulu masa beliau ini. Nah, dan juga walaupun sama-sama Al-Barzanji, karena Al-Barzanji penulis dengan nama Al-Barzanji, nisbat Al-Barzanji itu banyak penulis. Nah, beliau ini salah satunya. Baik. Nah, tentunya berkaitan dengan penulis qasidah. Beliau penulis qasidah juga dari mazhab Syafi'i ya. Hanya saja di penulis qasidah beliau banyak condong di dalam memberikan keutamaan-keutamaan tentang Nabi, ya, sejarah tentang Nabi. Dan memang qasidah yang beliau tulis itu adalah tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kelahiran beliau dan seterusnya. Ya, dan di dalam qasidah tersebut ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pembahasan akidah dan seterusnya. Ya, dan sekarang ini banyak dari masyarakat yang seakan-akan qasidah Maulid itu sebagai suatu hal yang dibaca sama dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau ada rumah baru, baca apa? Ya, qasidah Al-Barzanji. Nah haji, baca pula apa? Barzanji. Pulang haji, baca lagi Barzanji. Ya. Ini ada ya, kalau di Indonesia ada, kalau di sini nggak tahu. Sama mungkin ya? Hah? Kelahiran, ya betul, kelahiran juga. Ya. Sebenarnya isi dari qasidah itu adalah kisah tentang apa? Sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahirnya dan seterusnya. Hanya memang susunan bahasanya bagus. Ya, hanya saja kalau ingin apa seorang perlu untuk membaca sejarah Nabi, tentunya ada buku-buku Sirah Nabawiyah banyak. Ya, itu lebih penting untuk kita baca. Seperti Sirah Ibnu Hisham, ya, Sirah Muhammad bin Ishaq, ya, Sirah At-Tabari, dan selainnya dari buku-buku para a'immah yang merupakan sumber dan rujukan. Baik, jadi sekilas tentang penulis buku Asy-Syaikh Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Beliau di dalam buku ini, metodologi beliau adalah mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Ya. Sebab dari sisi masa hidup, ya, masa hidup beliau, ya, beliau lahir pada tahun 1040 Hijriah. Ya. Lahir pada tahun 1040 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 1103 Hijriah. Meninggal di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya rahimahullahu taala. Baik, jadi kalau dikatakan penulis berjumpa langsung dengan Imam Syafi'i tidak. Tapi beliau mengumpulkan apa? Ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang akidah. Nah, apa-apa yang beliau ucapkan di sini, yang beliau sebutkan ini oleh muhaqqiq kitab yang mentahqiq kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyis. Beliau sudah memberikan rujukan-rujukannya, sumber-sumber aslinya dari pengambilan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, baik. Dan penting untuk diketahui bahwa akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah suatu hal yang masyhur dari beliau. Hal yang masyhur dari Imam Syafi'i dinukil oleh murid-murid beliau. Ya. Dinukil oleh murid-murid beliau, dan akan datang insyaallah taala. Ya, rincian dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang akidah. Dan juga perlu saya tegaskan bahwa apa yang disebut oleh Muhammad Rasul Al-Barzanji di dalam buku ini itu tidak mewakili seluruh ucapan Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ada hal-hal lain yang belum diabad, belum disebutkan oleh Al-Barzanji di sini. Iya. Ada pembahasan-pembahasan lain. Dan murid-murid Imam Syafi'i sendiri mereka menulis buku-buku tentang akidah. Seperti buku yang masyhur ditulis oleh Imam Al-Muzani. Ya. Semua orang-orang Syafi'i yang kenal siapa Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah murid senior Imam Syafi'i dan disebut pewaris Imam Syafi'i yang menduduki, ya, kedudukan beliau dan sebagai imam madhab setelah imam Asy-Syafi'i. Itulah yang dikenal ya, Mukhtasar Imam Al-Muzani dalam fikih, yang dipelajari oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang menjadi rujukan. Ya. Imam Al-Muzani menulis buku judulnya Syarhus Sunnah. Juga penjelasan akidah. Apa yang beliau terangkan? Tidak keluar dari penjelasan-penjelasan yang diterangkan oleh Syafi'i di sini dan para imam yang lainnya. Bahkan Imam Al-Muzani di akhir pembahasan akidahnya di Syarhus Sunnah, beliau katakan bahwa ini adalah akidah dan akhlak dari as-salaf yang telah lalu. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Ya. Menunjukkan bahwa para ulama memang mengambil akidah perkara yang meyakinkan, hal yang disepakati. Hal yang disepakati. Ya. Ini disebut pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam menghikayatkan akidah ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur Ar-Razi. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi ini dua orang imam yang semasa dengan Imam Ahmad. Ya. Mereka berdua berkata, kami sudah berkeliling ke negeri-negeri, berjumpa dengan ribuan ulama. Dan mereka katakan, kami tidak ketemukan para ulama bersilang pendapat dalam masalah-masalah berikut. Kemudian mereka terangkan bagaimana akidah salaf itu. Ya, tidak ada silang pendapat. Jadi inilah ciri dari akidah yang dikaji oleh para ulama kita. Ya. Nah, insyaallah taala kita akan mengkaji dari risalah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di sini dan menguraikan pembahasan-pembahasan akidah yang ada di dalamnya. Iya. Jadi kembali saya tegaskan bahwa apa yang disebut di dalam buku ini dari penjelasan-penjelasan Imam Asy-Syafi'i tentang akidah ini belumlah mewakili seluruh ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seluruh keyakinan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Baik. Kemudian juga yang penting saya terangkan di sini bahwa di dalam pembahasan akidah tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan para imam yang lainnya. Ya, tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya. Iya. Karena yang pertama akidah itu sudah sebagaimana yang kita terangkan adalah kesepakatan, perkara yang disepakati. Bagaimana para ulama yang terdahulu sudah sepakat, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak menyelisih kesepakatan para ulama. Iya. Dan ini alhamdulillah dari hal yang menyejukkan hati setiap muslim dan muslimat dalam mempelajari akidahnya, bahwa akidah itu hal yang dimudahkan untuk dipelajari. Iya. Seluruh para ulama sepakat di atasnya. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Nah, dan para a'immah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, ya, bahwa mereka tidak ada silang pendapat dalam masalah akidah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagian dari akidah Imam Syafi'i, kata beliau, i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوي هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن إياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله الدستوري وغيرهم. Kitab beliau keyakinan Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau, dan keyakinan para ulama salaf terdahulu dari umat ini seperti Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri. Ya. Imam Malik semua orang kenal ya, Imam Malik, Imam Kota Madinah. Imam Al-Thawri ini imamnya negeri Kufah dan sekitarnya, ya, wilayah Irak. Nah, Al-Auza'i imamnya negeri Syam, Wabnul Mubarak, Ibnu Mubarak, imamnya negeri Maru, Khurasan. Wa Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, imamnya negeri Irak. Ishaq bin Rahway, ya. Dan jadi akidah Imam Syafi'i dan para imam itu adalah akidah para ulama yang menjadi panutan sebelumnya. Seperti Al-Fudail bin Iyad, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini termasuk imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in. Dan ucapan-ucapan beliau di dalam masalah keagamaan banyak dinukil. Tapi kebanyakan orang menukil dari Abu Sulaiman Ad-Darani ucapan-ucapan pembahasan terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan kezuhudan, pembahasan raqaiq, ya. Karena itu banyak diambil oleh orang-orang tasawuf ucapan-ucapannya. Tapi Abu Sulaiman Ad-Darani punya akidah-akidah, ya, ucapan-ucapan tentang akidah, ya. Sebagian orang tidak mau menukil, ya, karena tidak bertentangan dengan apa? Tidak berkesesuaian dengan apa? Keyakinan mereka. Ya. Demikian pula Sahal bin Abdullah Tasturi dan selainnya. Kata beliau, fa'innahu laysa baina ha'ula'il a'immah niza'un fi usulid din. Karena tidak ada antara para ulama itu pertentangan silang pendapat di dalam pokok agama. Di dalam pokok agama. Wa kadzalika Abu Hanifah rahimahullahu taala. Demikian pula akidah Abu Hanifah. Fa'inna al-i'tiqad ats-tsabit 'anhu bi at-tauhid wal qadar wa nahwi dhalik muwafiqun li i'tiqad haula. Karena keyakinan yang pasti dari Abu Hanifah di dalam masalah tauhid dan takdir serta yang semisalnya itu adalah sesuai dengan akidah para ulama yang telah disebut tadi. Wa i'tiqadu haula huwa ma kana 'alaihi as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan wa huwa ma nataqa bihi al-kitab was sunnah. Sedangkan keyakinan akidah para imam itu seluruhnya itulah akidah para sahabat dan para tabi'in. Ya. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari keterangan ini ya tampaklah bahwa akidah para ulama itu sama. Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad. Imam Syafi'i sudah kita terangkan, ya. Ini akan kita baca ucapan beliau. Murid-muridnya juga orang-orang Syafi'i yang menulis akidah tidak ada silang pendapat. Ya. Dari kalangan Syafi'i yang menulis tadi Al-Muzani. Ada lagi Abu Uthman As-Saburi. Abu Uthman As-Saburi menulis kitab judulnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Iya. Mendetail sekali pembahasan akidah yang beliau bawakan. Iya. Dan di akhirnya juga beliau sebutkan bahwa itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Perkara yang disepakati. Iya. Demikian pula Imam Malik. Memang betul Imam Malik rahimahullah tidak menulis khusus tentang akidah. Tapi beliau sendiri punya ucapan-ucapan tentang akidah yang sangat banyak. Dan akan datang nanti sebagian dari ucapan Imam Malik juga mungkin kita akan terangkan. Ya. Dan Imam Malik berucap hal yang masyhur menjadi pertimbangan. Kata beliau, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan tauhid. Ya. Padahal Nabi mengajarkan hukum tentang maksud tandas. Jadi kata beliau, hukum-hukum tentang tanda saja diajarkan oleh Nabi. Apalagi tentang masalah apa? Masalah tauhid, tidak mungkin ditelantarkan. Ya. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman atau Salman Al-Farisi berkata, ketika ditanya oleh seorang Yahudi. Ya. Yahudi ini sebenarnya dia bertanya bukan untuk cari kebaikan, untuk menjelekkan, ya, menjudutkan. Yahudi bertanya, hal allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai tata cara masuk tandas? Ya. Kata Salman, iya, segala sesuatu. Tentang masuk tandas, Nabi mengajarkan, ya, annahu nahar. Nabi melarang istinja menggunakan tangan kanan. Nabi melarang, ya, istinja kurang dari 3 batu. Nabi melarang istinja menggunakan, ya, tulang dan kotoran. Nah, ini perhatikan masalah tanda saya diajarkan oleh Nabi. Apalagi masalah tauhid. Dan agama ini sudah sempurna. Inilah keistimewaan agama kita, agama Islam. Karena itu dari ciri akidah Islami yang telah kita terangkan, akidah Islam itu dimudahkan, alhamdulillah. Hal yang dimudahkan. Iya. Hal yang dimudahkan, hal yang sangat transparan, jelas sekali, terang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan hal yang sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan. Iya. Tidak perlu ada tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat, dijelaskan ayat-ayat dengan detail, terperinci, tidak ada yang sama, supaya tampak jelas jalan orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi agama ini subhanallah bukan hanya menerangkan jalan yang benar saja. Diterangkan jalan yang benar untuk diikuti, sekaligus diterangkan jalan yang salah. Supaya apa? Dihindari, dijauhi, jangan ada yang jatuh di dalamnya. Ya. Dari ini dari kesempurnaan agama. Nah, seorang kalau dia hanya kenal gula saja, tidak kenal pahit, maka dia tidak mengerti nikmat dari gula ini. Ya. Begitu dia kenal lawannya, baru dia kenal, oh gula ini rupanya Masya Allah. Ya. Demikian pula seorang di siang hari tidak mengenal nikmat dari siang hari ini, kecuali kalau dia apa? Tahu ada malam hari. Dan dia sebaliknya tidak tahu kadar dari malam hari kalau tidak kenal siang hari. Semuanya ada keutamaannya, diketahui dengan lawannya, diketahui dengan lawannya. Maka ini sudah merupakan hikmah dari syariat, takdir pencipta, bahwa segala sesuatu dikenal dengan mengetahui lawannya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu. Allah menerangkan jalan petunjuk sekaligus menjelaskan jalan apa? Jalan kesesatan agar supaya dihindari. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iya. Wa hadainahu an-najdain. Kami beri hidayah kepada hamba ini yang dicipta, manusia yang dicipta ini, kepada dua an-najd. Iya. Najdain dalam ayat ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Salah satunya diberi hidayah kepada dua jalan, jalan hidayah dan jalan ad-dhalalah. Dijelaskan jalan petunjuk itu apa, dan diterangkan pula jalan kesesatan itu apa. Dan juga Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya. Kemudian Allah memberi ilham kepada jiwa ini menuju kepada jalan ketakwaannya atau jalan kefajirannya. Ya. Jadi semuanya diterangkan. Jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu apa? Jalan yang membuat dia jauh dari Allah itu apa? Semuanya dijelaskan. Ya. Semuanya dijelaskan. Jangan sampai dia berhujjah, ya Allah, saya hanya tahu jalan yang benar, saya tidak tahu jalan yang salah. Ya. Saya hanya tahu jalan yang lurus, saya tidak mengerti bahwa ada lubang di jalan itu. Dan udzur, sebab Allah sudah menerangkan seluruhnya. Ya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Perhatikan hadis yang agung ini. Kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Jadi setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu pasti telah menjelaskan segala jalan kebaikan dan pasti telah menerangkan segala jalan yang apa? Jalan yang keliru untuk dihindari. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Kata beliau, adalah manusia, manusia para sahabat di masa Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. "Ya Rasulullah, apa jalan menuju kepada surga yang mendekatkan kepada Allah? Bagaimana kalau saya bersedekah, sholat, dan seterusnya?" Yang ditanya, jalan kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, adapun saya bertanya kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang jelek yang akan terjadi. Ya. Akan terjadi fitnah apa nanti, kejelekan apa yang terjadi. Kenapa Hudzaifah bertanya seperti ini? Kata beliau, makhafata ayyudrikani. Kata Hudzaifah, saya khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Ya. Baik. Karena itulah sangat jelas sekali petunjuk agama ini. Ya. Seorang yang belajari agama Islam, dia akan mengerti jalan yang benar, sekaligus dia mengerti jalan yang salah. Sehingga lengkap sudah ilmunya. Ya. Karena orang yang mengerti jalan yang benar saja, mungkin saja dia jatuh di dalam jalan yang salah tanpa dia sadari. Atau dia tidak mengetahuinya. Tapi kalau dia mengerti dua jalan sekaligus, ini pasti yang paling apa? Yang paling kuat dan kokoh. Dia tegar di atas jalan yang lurus, ya. Dan mengetahui ada jalan-jalan yang salah, jangan sampai dia jatuh di dalam jalan yang salah tersebut. Inilah pembahasan agama Islam secara keseluruhan dan pembahasan tauhid. Ya, tentunya yang paling utama di dalam hal ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, beliau berdakwah menanamkan apa? Menanamkan tauhid. Iya. Menanamkan akidah yang benar. Ada kewajiban salat. Di mana? Di Mekah. Cuma kewajiban secara global. Iya. Belum dirinci semuanya. Iya. Ada kewajiban, ada mengatakan kewajiban zakat juga di Mekah. Ya. Tapi kalau kita lihat dari kewajiban-kewajiban syariat, kebanyakannya terjadi di mana? Di Madinah. Di Madinah pun 13 tahun, ya, turun hukum-hukum. Tapi perkara-perkara akidah masih terus berjalan. Ya. Datang kepada Nabi SAW berita, ya, ada berhala yang disembah, disebut dengan nama Dhul Khulasah. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, mayurihuni min Dhul Khulasah. Ya. Siapakah yang bisa membuat aku beristirahat dari kejelekan Dhul Khulasah ini? Nabi SAW tidak merasa tenang, ada kesyirikan. Ya. Maka berangkatlah sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali bersama pasukannya, kemudian menghancurkan Dhul Khulasah itu. Ya. Dan di akhir hayatnya, sebelum Nabi SAW meninggal, apa pesan beliau kepada umatnya? Ya. Hadithnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, La'anatullahi alal yahudi wa nasara ittakhadu kubur abiyahim masajid. La'anat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Beliau peringatkan ini, khawatir jangan sampai ada dari umat Islam yang menjadikan kubur beliau sebagai apa? Sebagai masjid, tempat yang diibadahi. Iya. Baik. Maka ini perhatikan bagaimana akidah Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah perkara yang jelas, perkara yang terang. Ya, demikian pula akidah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya, semuanya di atas akidah yang sama. Di atas akidah yang sama. Baik. Ya, mungkin sudah saatnya kita memasuki pembahasan dari materi buku ini. Insya Allah Ta'ala saya akan mengkaji kalimat per kalimat, kata per kata yang disebut di dalam buku. Kita akan uraikan insya Allah Ta'ala, ya, dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Namun secara global saya terangkan bahwa isi buku ini secara global, secara umum, ya, Imam Al-Barzanji menyebutkan dari ucapan Imam Syafi'i yang pertama ada tiga pendahuluan. Setelah itu beliau bawakan rincian pokok-pokok akidah dari ucapan Imam Syafi'i. Ya. Jadi pembahasan umum dari bahan yang materi yang ada di dalam kitab adalah ada pendahuluan-pendahuluan. Jumlahnya ada tiga pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang pentingnya menuntut ilmu agama. Pendahuluan yang kedua adalah ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang bahaya mempelajari ilmu kalam. Ini sengaja dibawakan di sini oleh Barzanji sebab siapa yang mencampur aduk antara mempelajari akidah yang benar dengan mempelajari ilmu kalam, pasti ya, tidak akan tercipta kebaikan di belakangnya. Kemudian pendahuluan yang ketiga akan diterangkan nanti, ya, kaidah dari Imam Syafi'i tentang memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, jadi ini tiga pendahuluan. Setelah itu beliau akan membawakan ucapan Imam Syafi'i di berbagai pembahasan akidah. Di berbagai pembahasan akidah. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, membaca buku ini, satu hal lagi yang saya ingin ingatkan agar supaya bisa menjadi gambaran umum bagi kita kalau kita mengkaji buku akidah apa saja. Secara umum para ulama ketika membahas tentang akidah, membahas tentang keyakinan, pokok pembahasan secara global, ya, ada dua garis utama di dalam pembahasan akidah. Nah, yang pertama adalah pembahasan tentang rukun iman yang enam. Ya, semua orang paham ya, rukun iman ada berapa? Ada enam. Apa itu? Hah? Dalam hadis Jibril, Nabi bersabda, "Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Jadi pembahasan akidah secara umum, ya, garis yang pertama para ulama menguraikan enam rukun apa? Iman. Begitu menguraikan keimanan kepada Allah. Nah, keimanan kepada Allah banyak pembahasannya. Ya. Ada empat pembahasan global keimanan kepada Allah. Yang pertama adalah keimanan tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu Maha Ada. Yang kedua adalah keimanan tentang rububiyah Allah. Ini yang disebut dengan nama tauhid apa? Tauhid rububiyah. Iya. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah, mensatukan Allah di dalam segala perbuatannya. Allah yang maha satu di dalam mencipta, yang maha bersendirian di dalam menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, mengatur segala perkara, menguasai, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini yang pertama atau yang kedua ya dari tauhid apa rububiyah. Kemudian yang ketiga pembahasan keimanan kepada Allah adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, yang menyendirikan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, bahwa Allah yang maha satu, ya, dialah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. tidak ada syarikat baginya. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada Allah dalam pembahasan apa? Asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan asmaul husna. Ya. Dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang maha agung. Kita wajib untuk menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan penetapan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rangkaian semuanya terkait dengan pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu poin ini saja kita bahas. Ini sudah cukup banyak pembahasannya. Paling kalau kita bahas tentang apa? Asmaul Husna misalnya. Ini perlu berapa kali doro kita untuk menjelaskan Asmaul Husna. Satu nama saja kita bisa uraikan ya dalam beberapa jam. Ya. Ini menunjukkan bahwa pembahasan keimanan ya hal yang sangat luas dan indah sekali untuk dipelajari. Baik. Jadi ini yang pertama, keimanan kepada Allah. Ada keimanan kepada para malaikat yang kedua. Ini dibahas juga dalam buku Akidah. Keimanan kepada para malaikat. Ya. Akan kita rinci nanti. Mungkin sebab di keimanan terhadap para malaikat tidak terlalu banyak pembahasan. Juga ada keimanan kepada kitab-kitab Allah. Ada keimanan kepada para rasul. Ya. InsyaAllah juga akan datang, kita akan jelaskan. Baik. Kemudian ada keimanan kepada hari akhirat. Nah, inilah para ulama ketika membahas tentang buku akidah diterangkan tentang kehidupan di alam kubur. Ya. Adanya adab dalam kuburan. Kenapa? Hah? Sebab ini terangkai dari pembahasan apa? Keimanan kepada hari akhirat. Ya. Kuburan bagian dari apa? Hari akhirat. Bahkan kuburan adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Ibarat seorang sudah meninggal dunia, dia berjalan ke negeri akhirat. Ya. Kota yang paling pertama lagi adalah kuburan. Karena itu Nabi bersabda, "Qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Para ulama bahas juga di pembahasan akidah, bagaimana hari kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan. Ya. Akan diterangkan juga oleh para ulama dalam pembahasan akidah kehidupan di padang mahsyar. Ya. Bagaimana manusia dikumpulkan semua di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburnya. Manusia dari awalnya sampai akhirnya, jin dan manusia semuanya berkumpul di mana? Di padang mahsyar. Ya, disebut. Jadi pembahasan akidah. Tak mungkin akan datang nanti insyaAllah bagian dari penjelasannya. Kemudian ada juga pembahasan tentang syafaat. Ya. Pembahasan tentang syafaat. Walaupun syafaat itu cakupannya luas, tapi ada syafaatul ummah. Nah, ini syafaat hak khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kekhususan bagi beliau, hanya beliau yang memilikinya pada hari kiamat. Ya. Yaitu Nabi yang memohon kepada Allah agar supaya hisab untuk manusia di padang mahsyar dipercepat, disegerakan. Ya. Disegerakan. Karena subhanallah di padang mahsyar itu manusia menunggu. Matahari dekatkan di atas kepala. Ya. Jaraknya 1 mil. Ya. 1 mil itu ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan 1 mil sejarak jarum panjang ukuran 1 jengkal. Nah, itu kadang kita dengar terjemahan ya, kepala di matahari dekatkan 1 jengkal di atas kepala. Dan dia mengatakan 1 mil ukuran mil yang dikenal, mil darat maupun mil laut ya. Baik. Apapun dari 2 penafsiran ini, matahari sangat dekat. Sekarang saya subhanallah matahari jauhnya sedemikian rupa, kita jemur di bawah terik matahari ya, sudah bisa dirasakan ya. Betapa payah ya. Apalagi pada hari kiamat. Ya. Dalam keadaan yang sangat dahsyat. Seluruh Nabi dan Rasul hanya memikirkan dirinya. Nafsi, nafsi, nafsi. Ya. Diriku, diriku, diriku. Dia hanya pikir dirinya. Allah murka pada hari dikuburkan yang Allah tidak murka sebelumnya. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Ya. Ada sebagian sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat." Kata Nabi, "Perkara pada hari itu lebih dahsyat. Tidak ada kesempatan melihat." Subhanallah. Jadi, bayangkan kegerian pada hari itu. Ya. Dan ini kejadian di hari kiamat. Ingat di dalam Al-Quran, hari kiamat itu disebut ada satu hari seperti 1000 tahun. Ada satu hari seperti 50.000 tahun. Ya. Penantian yang sedemikian lamanya, manusia di kondisi yang sedemikian mengerikan, akhirnya manusia pun mendatangi para nabi, meminta kepada para nabi supaya para nabi berdoa kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Nah, disinilah seluruh para nabi hanya berkata nafsi-nafsi. Yang berdiri memohon kepada Allah cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan nama syafaat al-ummah. Karena itu dibahas juga di dalam pembahasan akidah. Ya, pembahasan tentang syafaat. Ya, ada yang membahas juga tentang telaga. Sebab Nabi memiliki telaga dan setiap Nabi dan Rasul punya telaga. Ada pembahasan timbangan, catatan amalan. Ada pembahasan tentang surga dan neraka. Jembatan yang dihamparkan di dalam di atas neraka jahannam. Ini semuanya dibahas di buku akidah. Kenapa? Karena terkait dengan pembahasan terhadap apa? Hari akhirat. Ya. Pembahasan terhadap hari akhirat. Baik. Demikian pula dibahas dalam buku akidah berkaitan dengan masalah takdir yang baik dan yang buruk. Berkaitan dengan masalah takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ini garis utama pembahasan di apa? Di dalam buku-buku akidah. Ya. Jadi ini pokok pertama atau yang hal utama yang pertama yang dikaji dalam buku-buku akidah. Yang kedua, yang dikaji dalam buku-buku akidah oleh para ulama adalah prinsip-prinsip dasar yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Jadi diangkat pokok-pokok agama yang membedakan antara seorang pengikut kebenaran dan pengikut apa? Pengikut kebatilan. Karena itu di dalam buku-buku akidah dijelaskan, ya, keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat wajibnya mengagungkan dan mengetahui kedudukan para sahabat. Nah, ini akan diterangkan juga oleh Imam Syafi'i di sini. Sebab ini ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Disebutkan juga dalam buku-buku akidah bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang zalim. Ya. Sebab ini adalah hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Kalau ahli sunnah tidak dikenal melakukan kudeta terhadap pemerintah muslim walaupun dia zalim. Tidak pernah ada di dalam sejarah mereka. Yang melakukan hal tersebut hanya di kalangan ahlul bidah. Ya. Baik. Jadi ini ciri pembeda diangkat di dalam buku-buku akidah untuk membedakan, memisahkan antara jalan yang benar dan jalan kebatilan. Baik. Demikian pula di dalam buku-buku akidah dijelaskan tentang kedudukan keluarga Nabi. Kenapa dijelaskan? Sebab di sini ada yang ekstrim, ada yang apa? Ada yang menyepelekan. Ya. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Ya. Dan banyak lagi pembahasan akidah. Ya. Tidak berkaitan dengan 6 rukun iman, tapi disebut oleh para ulama dalam buku akidah karena dia apa? Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Baik, jadi saya bisa simpulkan di sini, saya boleh simpulkan bahwa pembahasan akidah itu di buku-buku akidah para ulama salaf, ya, menguraikan 2 hal. Yang pertama apa tadi? Menguraikan 6 rukun iman. Yang kedua menguraikan apa? Menguraikan prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Ya. Baik. Silakan kita buka materi dari buku. Kita akan baca insyaallah taala ya keterangan-keterangan yang dibawakan oleh Al-Barzanji. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan nama Allah, karena orang Arab biasanya kalau suatu kaitan kalimat sudah dikaitkan pada suatu hal yang maklum, maka yang maklum ini tidak perlu untuk apa? Disebutkan. Misalnya kita lagi belajar sekarang, kita sedang belajar, kemudian ya kita ingin saya misalnya saya mengatakan saya membaca dengan menyebut nama Allah, ya maka membaca ini tidak perlu di apa namanya disebutkan, cukup mengatakan dengan nama Allah sudah cukup, ya. Jadi penyebutan bismillah ini dipakai pada segala keadaan, karena itu makan bismillah, minum bismillah, ya. Seorang berjalan memulai pelajaran semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isim kalau dalam bahasa Arab dia adalah bentuk apa? Mufrad atau jamak? Tunggal atau jamak? Dia kata tunggal ya, isim. Jadi, kalau diterjemahkan isim diterjemah apa? Satu nama. Ya, tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab kata mufrad apabila disandarkan kepada ma'rifat, mufrad ini bermakna umum. Ya, bermakna seluruhnya. Karena itu penerjemahnya tidak diterjemah dengan menyebut satu nama Allah, tidak. Tapi kita berkata dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Ya, harus dipahami ya keagungan membaca basmalah. Sebab orang yang berkata bismillah itu artinya dia menyebut apa? Seluruh nama Allah. Ya. Kemudian disebut di sini tiga nama. Allah Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Didahulukan penyebutan nama Allah. Ya. Sebab nama Allah oleh banyak ulama disebut sebagai Al-Ismul A'zam. Nama yang teragung, nama yang terbesar. Ya. Dan kalau Ismul A'zam itu disebutkan dalam sebagian hadis apabila seorang berdoa dengan menyebut nama Ismul A'zam dikabulkan doanya. Didengarkan apa yang dia minta. Iya. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama, pendapat yang kuat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Milik Allah lah seluruh nama, seluruh asmaul husna. Maka beribadahlah kalian, berdoalah kalian dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi asmaul husna disebut milik Allah. Hanya disebut nama Allah, tidak disebut nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, hanya disebut nama apa? Nama Allah. Seluruh asmaul husna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa artinya? Allah artinya al-ma'bud, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepadanya. Iya. Itu makna Allah. Iya. Kalau seorang ya beribadah kepada Allah disebut nama Allah, maka dihadirkan seluruh makna ibadah bahwa dialah Allah yang diibadahi, ya, dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pemuliaan terhadapnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ini dua nama berakar dari kata apa? Kata Rahman. Ya, jadi kalau di sebenarnya kalau diterjemahkan Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim juga adalah maha apa? Merahmati. Ya, hanya saja kita di pembahasan, ya, kadang kita bedakan yang maha pengasih lagi maha apa? Penyayang. Padahal pengasih itu juga penyayang. Ya. Dan penyayang ialah yang mengasih pula. Ya. Karena memang asal akar kata dari rahmat. Kalau begitu apa bedanya? Nah, ini saya sengaja ya jelaskan supaya kita hayati sedikit. Kata bismillahirrahmanirrahim sering kita baca, sering kita dengarkan, Kalau kita tidak tahu maknanya, ya sayang sekali. Ar-Rahman, cakupan rahmatnya lebih luas daripada apa? Ar-Rahim. Ya. Karena Ar-Rahman itu rahmat untuk seluruhnya. Kalau Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk orang-orang beriman. Karena itu kalau kita baca surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 dari Al-Quran, kita lihat ya, Ar-Rahman khalaqal insan, 'allamal Quran, disebutkan jin dan manusia, ya, penghuni sorga. Dengan rahmat Allah ada penghuni sorga, dengan rahmat Allah ada neraka. Semuanya dibangun di atas nama apa? Ar-Rahman. Ya. Ya, rahmat Allah itu luas. Ya. Orang kafir, ya, jika tidak mendapat rahmat Allah, mungkin hidup? Boleh hidup orang kafir? Ya. Tidak akan ada kehidupan kalau tidak rahmat Allah. Kalau begitu, Ar-Rahman di sini cakupannya lebih luas. Tapi kalau Ar-Rahim, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Quran penyebutan Ar-Rahim, ya, hanya disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Maha Rahmat terhadap orang yang beriman. Ya. Tidak dikatakan Maha Rahmat untuk manusia, tidak. Maha Rahim untuk manusia. Atau tidak dikatakan Maha Rahmat untuk kaum mukminin, tidak. Tapi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang apa? Beriman. Baik, ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua dari sisi bahasa. Dalam bahasa Arab itu, ya, kapan sebuah kalimat lebih banyak jumlah hurufnya, maka maknanya lebih luas. Karena itu ada kaidah dalam bahasa Arab, ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan dalam kalimat menunjukkan tambahan di dalam apa? Tambahan makna. Karena Ar-Rahman, Rahman berapa? Berapa huruf? Ra, satu. Ha, dua. Mim, tiga. Alif, empat. Nun, lima. Ya, Rahman ya, lima huruf. Rahim berapa huruf? Ra, satu. Ha, dua. Ya, tiga. Mim, empat. Berarti Rahman lima huruf dan Rahim empat huruf. Karena itu makna Rahman lebih luas. Rahman lebih luas cakupannya. Baik. Ini secara global ya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya di sini tidak menguraikan kandungan dari tiga nama ini. Kalau sebab kalau saya uraikan lagi kandungan dari tiga nama ini, ya, mungkin kita tidak jadi membaca buku ini. Baik. Jadi insyaallah taala mudah-mudahan di kesempatan lain ada kita mengkaji pembahasan tentang Asmaul Husna. Ya, soal pembahasan Asmaul Husna ini masya Allah dari keindahan dalam hidup orang yang mengenal Asmaul Husna. Kata Al-Barzanji rahimahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ala khususi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, wa qaidil gurrul muhajjarin, wa syafi'il mutnibina fi yawmiddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ya. Kata beliau, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb segala alam, semesta alam. Alam itu dalam definisinya, dalam pengertiannya, alam ialah segala yang selain Allah disebut apa? Alam. Malaikat itu alam, para nabi itu alam, langit bumi adalah apa? Alam. Jin dan manusia alam, pepohonan bebatuan alam. Seluruhnya yang selain Allah disebut apa? Disebut alam. Jadi kalau dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb segala alam semesta. Wassalatu wassalamu, semoga selawat dan salam. Salawat, ya, adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk nabi di depan para malaikatnya. Doa, ya, atau pujian Allah Subhanahu wa taala depan para malaikatnya. Wassalam, dan keselamatan. Keselamatan dari hal yang jelek dari hal yang tidak baik. Ala jami'il anbiya'i wal mursalin, terhadap seluruh nabi dan rasul. Ya. Terhadap seluruh nabi dan rasul. Wa alal khususi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, secara khusus adalah untuk sayyid kita. Pemimpin kita. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Pemimpin anak Adam. Kata beliau di dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin para anak Adam. Ya. Jadi sayyid, ingat ya, penggunaan kata sayyid itu hanya dibolehkan kalau disandarkan. Jadi Nabi berkata, beliau adalah sayyid anak Adam. Nah, disandarkan sayyid kepada apa? Anak Adam. Jadi beliau pemimpinnya anak Adam. Tapi kalau berkata sayyid, nah itu tidak diperbolehkan kecuali untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Hanya untuk Allah. Jadi kalau disandarkan pada iya, seseorang atau kepada pemilik itu tidak ada masalah. Tapi kalau disandarkan secara umum, ini hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan nama ya, sebab ini yang membedakan. Ya. Antara beliau dan antara para nabi yang lainnya disebut dengan namanya. Iya. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari nabi dan rasul, penutupnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Di surah Al-Ahzab. Tetapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi. Dan di dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Jadi beliau adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena itu kalau ada yang mengaku nabi, ya, menganggap dirinya bahwa dia adalah nabi, maka ini artinya dia telah kafir terhadap ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Ya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa siapa yang mengaku dirinya sebagai nabi, maka dia telah membatalkan nama keislamannya. Iya. Dan ini bukan masalah kecil. Ya, orang yang mengaku nabi. Ini pembahasan yang sangat besar di dalam agama. Siapa yang keluar darinya, siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi, berarti dia telah mengkafiri ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaidil gurr al muhajjalin, dan nabi adalah pemimpin al gurr al muhajjalin. Al gurr itu ya, al muhajjalin ini sifat di dalam hadis ya. Nah, nabi berkata, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ada tanda di kepala dan di tangan serta kakinya. Gurran itu tanda di kepala, tanda putih di kuda itu. Nah, itu disebut apa? Gurran. Muhajjalin tahjil. Ya, tanda yang berada di tangan dan kaki apa namanya? Hewan, seperti misalnya di kuda ada hitam semuanya kecuali kaki yang warnanya apa? Putih misalnya, itu tahjil namanya. Jadi subhanallah, umat Islam pada hari kiamat datang berbeda dengan umat yang lainnya. Ada tanda di mana? Di kepala, tangan dan apa? Kakinya. Ya, jadi gurran muhajjalin ini artinya adalah apa? Umat Islam. Ya, kalau dikatakan bahwa nabi adalah pemimpin orang yang punya tanda di kepala dan di kakinya, berarti pemimpin umat Islam yang apa? Yang berwudu akan datang pada hari kiamat. Ya. Kata beliau, wa syafi'i al-mudzibina yawm al-qiyamah. Dan orang yang memberi syafaat pada orang-orang yang berdosa pada hari kiamat. Ya kan? Kita jelaskan insyaallah taala bahwa syafaat kepada orang-orang yang berdosa itu tidak khusus untuk Nabi. Nabi memberi syafaat kepada orang yang berdosa. Tapi yang lainnya juga bisa memberi syafaat, para malaikat, para nabi yang lain, orang-orang yang saleh juga bisa, juga boleh memberi apa? Boleh memberi syafaat. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan tentang hal ini. Baik. Wa syafi'il mudzibina fi yaumiddin, pada hari kiamat, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, juga kepada keluarga dan kepada para sahabatnya ajma'in. Wa ba'du. Kemudian kata beliau, hadhihi nubadun min i'tiqadi imam al-muslimin. Fa hadhihi nubad, ini adalah intisari. Nubad jama dari apa? Nubda. Dan nubda itu artinya intisari. Iya. Min i'tiqadi imam al-muslimin wa sayyid al-mujtahidin al-imam al-Qurashi al-Muttalibi ibn ammi sabiyihi sayyidina Muhammadin an-nabiy al-arabi nasir al-hadith. Kata beliau, kata Al-Marzanji, ini adalah keyakinan Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i, hanya saja beliau sifatkan Imam Syafi'i dengan beberapa pensifatan. Wa Imam Syafi'i itu adalah Imamul Muslimin. Ya. Seorang pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan memimpin dalam dunia mereka sebagai pemerintah, sebagai raja, sebagai khalifah, tidak. Tapi memimpin di dalam apa? Di dalam agama. Ya, karena kepemimpinan ada dua. Ada kepemimpinan di mana? Hah? Di dunia, dan ada kepemimpinan di keagamaan. Dan kepemimpinan di dalam keagamaan itu lebih afdal, lebih utama dan lebih kuat. Lebih afdal, lebih utama dan lebih apa? Lebih kuat. Semuanya kekuatan. Ya. Seorang raja misalnya, seorang kepala negara, kepala negeri, ya, dia memimpin, punya bala tentara, bisa berkuasa. Ya. Tapi seorang alim ulama juga memimpin, tidak punya bala tentara. Ya. Namun ilmu yang dia sampaikan bisa menundukkan hati orang yang mendengarkannya. Ya. Dan kadang kekuatan agama itu lebih kuat daripada apa? Kekuatan badan, kekuatan kepemimpinan. Ya. Dan ini hal yang dikenal di dalam sejarah, hal yang dimaklumi. Karena Nabi SAW menundukkan Quraisy dan menundukkan seluruh ya, kabilah-kabilah Arab dengan apa? Dengan kekuatan atau dengan ilmu agama, dengan dakwah? Dengan dakwah jalan Allah. Ya, dan harus diketahui bahwa wilayah-wilayah kaum muslimin kebanyakannya ditaklukkan dengan apa? Dengan dakwah. Yang ditaklukkan dengan pedang ada, cuma tidak sebanyak dengan yang ditaklukkan oleh dakwah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ilmu agama lebih tinggi. Perhatikan kisah kaum Khawarij. Ya. Mungkin sudah pernah dengar ya, kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa mereka adalah sekelompok kaum yang ekstrim. Ya. Yang mengkafirkan kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Mereka bunuhi kaum muslimin, dia tinggalkan penyembah-penyembah berhala. Ya. Kaum Khawarij ini, kata Nabi, mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Ya, kalau ada yang terbunuh, bangkai yang terbunuh yang paling jelek, bangkainya kaum Khawarij, kata Nabi. Dan siapa yang dibunuh oleh kaum Khawarij itu orang yang mati syahid paling utama, paling afdal. Ya. Kaum Khawarij ini kata Nabi yang berbunuh bila din, kata yang berpusang bila rawiya, keluar dari agama seperti anak panah menembus sasarannya. Ya. Kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat. Keluar di masa para sahabat. Di akhir pemerintahan Uthman bin Affan dan di pemerintahan Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi siapa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij diperangi, subhanallah. Tidak ada yang rujuk. Tidak ada yang sadar kembali kepada kebenaran. Ya, karena memang kaum Khawarij meyakini kalau mereka mati, mati apa? Mati syahid. Jangan ditawarkan kematian. Mereka memang menjemput kematian. Ingin. Ya. Cari mati. Jadi diperangi oleh para sahabat tidak rujuk kaum Khawarij. Tapi didebat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang kepada perkampungan Khawarij. Mengajak mereka berdiskusi, berdebat. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala hanya membacakan ayat-ayat saja. Hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menjawab syubhat kaum Khawarij. Rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Dalam sebuah riwayat 2.000 orang. Perhatikan kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Ya. Lebih kuat daripada kekuatan ya, pedang dan kekuasaan. Karena itulah kepemimpinan dalam agama ada dua. Ada kepemimpinan yang memimpin dunia. Itulah para pemerintah. Dan ada kepemimpinan yang memimpin dalam apa? Dalam agama. Dan itulah para ulama. Karena itu keduanya wajib ditaati. Ya, di dalam Al-Quran Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul serta kepada ulil amr. Ulil amr ini ada dua, yaitu ulama dan siapa? Umara. Ya. Para kepala negara, pimpinan ya, kepala negeri. Ini wajib ditaati. Ya. Karena mereka yang memimpin manusia, memimpin badan-badannya. Demikian pula taat kepada ulama, sebab mereka memimpin keagamaannya. Ya. Ulama lah yang menerangkan yang mana yang halal, yang mana yang haram, ditaati di situ. Baik. Jadi ini sifat bahwa Imam Syafi'i adalah imam kaum muslimin. Yang kedua sifat beliau disebut Al-Barzanji wa Sayyidil Mujtahidin. Beliau adalah pimpinan ahli ijtihad. Ya. Imam Syafi'i beliau adalah seorang mujtahid. Ya, mujtahid itu adalah seorang yang memiliki kemampuan ya, untuk mengeluarkan petikan-petikan hukum ya, pada perkara-perkara baru maupun selainnya. Itu mujtahid. Nah, orang yang berijtihad tentunya dimaklumi bahwa ijtihad itu apalagi dalam perkara yang umum belum pernah terjadi sebelumnya, itu adalah hal tersebut ialah hak para ulama. Ya. Dan semua orang memiliki kebolehan untuk berijtihad. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurashi, beliau adalah seorang imam dari Qurashi. Qurashi nisbatnya ya, Al-Muttalibi. Sebab beliau juga dari Bani Abdul Muttalib. Ibni Ammi Samihi, yang merupakan anak dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senama. Samihi artinya senama dengan Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad bernama Muhammad, Imam Syafi'i juga namanya siapa? Namanya Muhammad. Ya. Muhammadin al-Nabiyyi al-Arabi. Nasir al-Hadith. Kemudian sifat berikutnya dari Imam Syafi'i, beliau adalah Nasirul Hadith, yang menolong, yang meninggikan ilmu apa? Ilmu hadith. Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, ini kunya beliau ya. Kunya itu artinya apa? Hah? Gelar panggilan yang didahului dengan Abu kalau apa? Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Ummu. Ya, karena itu dikatakan Abu Abdullah atau Abi Abdullah. Kalau untuk perempuan dikatakan apa? Ummu Abdullah. Ya. Bisa juga Ummi Abdullah. Baik. Dan memakai kunya itu adalah hal yang berjalan di kalangan orang-orang Arab. Dan kebiasaan ini adalah hal yang ditetapkan oleh Nabi, disunnahkan oleh Nabi untuk memakai sunnah, untuk memakai apa? Kunyah. Karena itu kata beliau, takannau wala taktanau bikunyati. Silahkan kalian memakai kunyah, ya, gelar yang didahului dengan abi atau um, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyaku. Kunyah Nabi siapa? Abul Qasim. Jadi kita boleh berkunyah, ya, dengan selain Abul Qasim. Abul Qasim itu untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Baik. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini bahasa radiyallahu anhu, ya, umumnya digunakan untuk siapa? Untuk sahabat. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa radiyallahu anhu hanya boleh digunakan untuk sahabat saja. Selain sahabat tak boleh digunakan. Ya. Ini pendapat tidak begitu kuat, ya. Karena radiyallahu anhu memang artinya adalah apa? Doa. Semoga Allah meridhai. Ya. Dan semua orang perlu apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi kalau saya doakan seorang sahabat radhiyallahu anka, semoga Allah meridhai engkau, boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Demikian pula di sini Imam Syafi'i didoakan oleh al-Barzanji, semoga Allah meridhainya. Wa rahimahu, dan semoga Allah merahmatinya. Ya. Warahimana bihi, dan semoga Allah merahmati kami dengannya. Nah, ini kalimat warahimana bihi, ini perlu detailkan kalimat ini. Sebab ini kekeliruan di dalam membahasakan. Ya. Nah, itu di sini penting, ya, kita mempelajari ilmu akidah. Sebab seorang yang mempelajari akidah yang benar, dia akan lebih berhati-hati di dalam apa? Berucap dan di dalam membahasakan. Jadi kalau Imam Barzanji di sini berkata warahimana bihi, dan semoga Allah merahmati kami dengan Imam Syafi'i ini, ini artinya apa? Ya, tawassul. Ya. Nah, hal yang seperti ini tidak disyariatkan. Karena tawassul itu, ya, hanya diperbolehkan yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Ya. Yang kedua adalah tawassul dengan apa? Dengan amalan-amalan salih. Yang ketiga, ya, tawassul dengan doa orang yang salih. Tapi kalau orang salihnya masih apa? Masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal, dan disyariatkan tawassul, karena itu tidak boleh bertawassul kepada Nabi maupun selain Nabi. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa manusia mendatangi para Nabi di padang mahsyar? Ya, jawabannya, kita semua di padang mahsyar hidup lagi atau tidak? Hah? Kami hidup kembali, ya? Sudah? Berjumpa dengan para Nabi. Ya, jadi berjumpa sudah para Nabi itu tidak ada masalah. Tapi kalau, ya, sekarang Nabi SAW sudah meninggal bertawassul, ini boleh atau tidak? Nah, ini yang tidak disyariatkan. Demikian pula di sini, bertawassul dengan Imam Syafi'i ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Baik. Karena itu, ini dari kesalahan lafaz, ya, dari apa yang ada di tertulis di sini, dan mungkin saja ada kesalahan dalam penulisan buku ini, nanti yang dimaksudkan oleh Imam Barzanji rahimahullah ta'ala. Ya, kata beliau, amin. Beliau memohon kepada Allah supaya doa beliau ini dikabulkan, agar supaya Imam Syafi'i diridhai dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata beliau, intakhaftuha min kutubihi. Ini sekarang penulis Al-Barzanji menerangkan metodologi penyusunan buku. Ya. Jadi beliau berucap di sini, ya, aku memilih akidah Imam Syafi'i ini dari buku-buku beliau, dari karya-karya tulis beliau. Iya. Biriwayati thiqatil huffat al-athbat min ashabihi. Dari riwayat para rawi yang terpercaya, ahli hafalan yang sangat kuat hafalannya dari murid-murid Asy-Syafi'i. Ya. Baik, jadi beliau di sini menyusun bukan sembarangan. Bukan hanya menukil dari Imam Syafi'i, Kemudian tidak mengerti dari mana datangnya. Ini ucapan. Para ulama dalam masalah menukil riwayat itu detail sekali. Ya. Saya yang berkata sekarang dia bikin kata palsu. Imam Syafi'i berkata begini misalnya. Maka ini akan diketahui oleh para ulama. Orang ini berdusta atas Imam Syafi'i. Jelas ya? Ya, nah ini dari kedetailan ilmu agama kita. Tidak ada di agama lain yang seperti ini. Telah dikatakan oleh Ibnu Barak, al-isnadu min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'. Ya, sanad periwayatan itu dari agama. Andai kata tidak ada sanad periwayatan, maka siapa saja yang berkehendak dia akan mengucapkan apa? Apa ya? Dia kehendaki. Ya. Seorang misalnya Nabi bilang, aku makan roti. Dia bilang makan roti, Nabi berkata makan roti bagus misalnya. Bikin hadis palsu. Tapi setiap orang mungkin berkata, Nabi berkata begini. Tapi kalau ditanya, mana sanadnya? Ya. Anta dengar dari siapa? Ya. Oh, dari guru. Gurunya namanya siapa? Ya. Orangnya di mana tinggalnya? Hafalannya bagus atau tidak? Ya. Hafalannya bagus atau tidak? Baik. Kemudian gurunya dengar dari siapa lagi? Terus berlanjut. Nah, inilah sanad periwayatan namanya. Iya. Karena itu luar biasa umat Islam. Tidak mungkin ada di dalam syariat kita ini tambahan walaupun satu huruf. Nah, ini sudah terbukti. Sebagian dari orang-orang pendeta-pendeta dan orang-orang besar non-muslim yang masuk Islam, ya, sebagian mereka berkata, saya mengganti di dalam Injil banyak kalimat. Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang tahu. Tapi dia ganti satu huruf saja dalam Al-Quran, semua orang tahu. Ya. Inilah kehebatan siapa? Umat Islam. Ya. Kita dalam riwayat Al-Quran baca kalimat per kalimat. Jangankan hurufnya, panjang pendeknya saja itu sudah apa? Semuanya pakai riwayat, panjang pendeknya saja. Ya. Ada riwayatnya. Dibaca dua harokat, dibaca empat harokat, semuanya pakai apa? Riwayat. Apalagi huruf per hurufnya. Ya. Harokatnya, semuanya ada apa? Riwayatnya. Demikian pula dalam hadisnya. Karena Imam Syafi'i berkata, siapa yang berucap atas Nabi dusta di tengah lautan, dan dia lihat, ya, dia bikin hadis palsu. Nabi bersabda begini di tengah lautan. Kata Imam Syafi'i, besok paginya pasti akan ketahuan di tengah manusia si fulan berdusta di tengah lautan. Ya. Karena ini kehebatan apa? Ilmu hadis. Dan memang ucapan Imam Syafi'i ini tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak mempelajari ilmu riwayat hadis. Namun siapa yang belajar ilmu riwayat hadis sangat meyakini ucapan Imam Syafi'i. Karena itu, alhamdulillah hingga hari ini Al-Quran dan hadis Nabi terjaga dengan sempurna. Demikian pula Al-Barzanji di sini, beliau menukil dari akidah para ulama itu, iya, dari akidah Imam Syafi'i, dari riwayat rawi yang thiqah, terpercaya, iya, bukan riwayat sembarangan. Kata beliau, mutawabiqatan lil kitabi was sunnah. Riwayat tersebut disaring lagi oleh Al-Barzanji. Kata beliau, yang mencocoki Al-Quran dan apa? Sunnah. Sebab ucapan-ucapan Imam Syafi'i adalah dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kata beliau, ta'inatan suduro atau suduru ahli al-ahwa'i bin nibali wal asinna. Ya. Yang dengannya akan menghujam dada-dada pengikut bid'ah itu, ya, dengan tombak-tombak dan benda-benda tajam. Ya. Karena akidah yang benar ini tidak disenangi oleh ahli bid'ah, akan menjelaskan kebatilan mereka. Ya. Dan alhamdulillah para ulama kita, ya, dari masa ke masa terus menasihati umat dengan hal yang seperti ini, menjelaskan akidah para a'immah. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah, di masa ini kita lihat banyak orang di pelajaran fikih madhabnya madhab apa? Syafi'i. Ya. Masalah apa agama kalau tanya, oh ini madhab Imam Syafi'i. Ya. Masalah nikah, oh ini madhab Imam Syafi'i. Begitu kita jelaskan akidah Imam Syafi'i, oh enggak, kami akidahnya bukan Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ya. Jadi Imam Syafi'i hanya ikut di apa? Di fikih saja. Adapun di akidah, dia madhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah rujuk dari madhabnya. Ya. Sudah bertobat Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ada sekarang ini madhab Asy'ariyah itu adalah madhab yang ya, pencetusnya sudah bertobat. Ya. Sebab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah menulis 4 buku tentang tobatnya. Sudah menulis 4 buku. Ya, yang paling masyhurnya ada 2 buku sudah dicetak. Ada namanya Maqalat Al-Islamiyyin. Ya, yang kedua ada namanya Al-Ibana. Dan beliau punya Risalah ila Ahli Tagar dan juga ada buku yang keempat saya lupa namanya. Ya, ini 4 buku ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pernyataan apa? Tobat dan rujuknya dari keyakinan lamanya. Dan ini dikembangkan oleh orang-orang Asy'ariyah hingga hari ini. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wadafi'atan wiswas al-khannasil mausus fi sudurul mu'minin min al-insi wal jin. Ya. Dan akidah Imam Syafi'i ini menghilangkan waswas ya, dari syaitan khannas yang membisikkan keraguan-keraguan di hati kaum mukminin. Ya. Nah, ini syaitan khannas yang seperti ini yang meragukan akidah kaum muslimin ada atau tidak? Ya. Bukan ada lagi, sangat banyak jumlahnya. Ya. Sangat banyak. Orang yang berakidah benar diberikan apa? Rancuan dalam akidahnya. Dan itu memang pekerjaan apa? Syaitan. Ya. Dan syaitan kalau menyesatkan seorang hamba di permasalahan akidah, itu lebih dicintai daripada disesatkan hamba itu dalam masalah apa? Dalam masalah maksiat. Karena orang yang sesat dalam agamanya, ini lebih banyak kerusakannya. Kalau dia sesat dalam maksiat, mungkin suatu hari dia sadar, oh ini gak bagus maksiatnya. Tapi disesatkan dalam masalah agama, kadang gak sadar dia bahwa dia apa? Sesat dan salah dalam agamanya. Dan itulah yang kita saksikan. Banyak orang yang jatuh dalam bid'ah, tapi dia yakin bahwa dirinya apa? Di atas sunnah. Karena itu syaitan sangat suka orang yang jatuh dalam bid'ah tersebut. Baik. Maka ini disebut oleh Al-Barzanji di sini sebagai Al-Qannas. Ya, minal insi wal jin. Dari manusia dan jin. Ya, rupanya syaitan khannas ini bukan dari jin saja. Ada juga dari apa? Dari manusia. Ya, mungkin ada yang merasa berat ya dengan bahasa penulis. Kok ada syaitan dari manusia? Ya. Baik, syaitan itu secara bahasa adalah apa namanya? Yang jauh dari kebaikan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, syaitan ya, adalah orang yang sangat buruk perilakunya. Ya, selalu membakar. Ya, jadi dia jauh dari kebaikan, selalu membakar, itu syaitan namanya. Syaitan. Karena itu dalam Al-Qur'an disebut memang syaitan dari kalangan apa? Manusia dan jin. Ingat ya, di Al-Qur'an disebut manusia dulu baru jin. Bukan disebut jin dulu baru apa? Manusia. Ingin dengar ayatnya? Ayatnya di surah Al-An'am. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal apa? Insi wal jin." Syaitan, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya. Dari kalangan siapa? Dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Manusia dulu yang disebut. Ya. Sebab kalau yang jin itu tidak kelihatan. Ya. Dan kalau yang jin kasih bisikan, orang tahu ini syaitan ini. Ya kan? Tapi kalau manusia, masya Allah, karena dia pakai jubah, pakai imamah, halus bahasanya, ya. Perilakunya kadang bagus. Tapi ternyata apa? Ternyata syaitan karena mengajarkan kejelekan. Maka didahulukan penyebutan karena memang kadang bahaya syaitan yang seperti ini melebihi bahaya syaitan yang tidak kelihatan. Baik, karena itulah sini diingatkan oleh penulis. Wahiyya li muharabati junudi syaitanil bidah a'zamu udda wa ahkamu dir' wa judda. Iya. Kata beliau, dan ini akidah ini Ya, di dalam memerangi tentara-tentara syaitan pengikut bid'ah adalah bekal yang paling besar. Ya. Serta tameng, perisai yang paling apa? Yang paling kuat. Jadi ibarat kalau Al-Barzanji di sini ibarat seorang berperang. Ya. Dia perlu apa? Pedang, kekuatan. Ya. Harus ada perisai dan apa? Ya, tirai. Nah, makanya ini yang paling kuat akidah ini menghadapi tentara-tentara syaitan pengikut bid'ah. Baik. Jadi cara global pendahuluan dari Al-Barzanji di sini beliau ingin menegaskan bahwa apa yang beliau sarikan di sini, ya, nubda dari akidah Imam Syafi'i yang beliau terangkan di sini adalah hal-hal yang beliau intisarikan, pilihan-pilihan dari riwayat rawi yang thiqah. Dan manfaatnya adalah agar supaya seorang kuat di atas kebenaran, sebab ini mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ya, agar supaya seorang mengetahui, ya, jalan-jalan yang keliru dari pengikut ahlul batil, dan agar seorang itu menjaga dirinya dari syubhat, hal yang membuat dia ragu di dalam agamanya. Baik, ini secara global penduhan dari Imam Al-Barzanji rahimahullah. Ya, kemudian setelah itu beliau masuk membawakan mukaddimah tiga pendahuluan dari ucapan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, waktunya sudah lewat ya. Sudah berlalu. Insyaallah taala kita sambung nanti. Kita lanjutkan di seri yang ketiga nanti insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, Bapak-Ibu Rumpuan, telah selesai jelas sesi kita yang kedua. Dan insyaAllah kita akan memasuki sesi yang ketiga pada pukul 2 nanti ya. Jadi diharapkan Bapak-Ibu dan Rumpuan terus bersemangat. Dan sama di waktu yang petang nanti lebih, waktu yang lebih mencabar ya. Terutama sempat kita makan tengah hari. Dan suasana bertambah sejuk ya. Jadi,